Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَسَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang penting, di antara hal yang penting diketahui oleh seorang penuntut ilmu, dari perkara yang akan merusak ialah al-kibru wal-ujubu, penyakit kibr dan penyakit ujub. Telah disebutkan pada pertemuan yang lalu beberapa hal penting dari dua penyakit ini, al-kibru wal-ujubu. Maka lihatlah, waqad kana imamul ulama, sekarang kita lihat bagaimana teladan kita, imam kita, imamnya para ulama, wa qudwatus salikin, dan contoh orang-orang yang menempuh jalannya ilmu, wa uswatul mu'minin, contoh bagi kaum mukminin, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana keadaan beliau. Ternyata kata muallif, asyaddan nasi tawadduan, sosok manusia yang paling, orang yang paling tawadu, ala uluhihi mansubuhi mansibihi wa rif'ati qadrih, dalam kondisi orang yang tertinggi kedudukannya, orang yang tertinggi keadaannya, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah angkat kedudukan beliau fid dunya wal akhirah, wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat kedudukanmu, dan di akhirat adalah beliau bersabda, ana sayyid walad ibni adam yaumal qiyamah, saya adalah pemimpin seluruh anak Adam pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling tawadhu, dalam kondisi telah diangkat kedudukannya di dunia wal akhirah. Sekarang kita lihat contoh bukti bagaimana beliau memiliki sikap tawaduk, rendah hati. Bagaimana beliau jauh dari sifat kibar wal ujub. Contohnya adalah kisah dari sahabat Aswad ibn Yazid. Beliau berkata, su'ilat Aisyatu, telah ditanya Aisyah radhiyallahu anha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitih, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Aswad ibn Yazid, beliau pernah mendengar bahwa Aisyah ditanya apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya. Qalat, maka Aisyah bercerita, kana yakunu fi mihnati ahlih, adalah beliau yakunu fi mihnati ahlih, orang yang membantu keluarganya. Yakun fi mihnati ahlih, yakni khidmati ahlih, beliau sosok orang yang mau membantu berkhidmah untuk keluarganya, istri dan anaknya. Fa idza hadarati salatu kharaja ila shalah. Rahul Bukhari. Namun manakala datang waktu salat, keluar ke waktu salat, maka beliau keluar untuk mengerjakan salat. Hadis Bukhari. Syahid dari hadis ini bahwasanya beliau orang yang sangat tawaduk, buktinya ialah mau berkhidmah. Berkhidmah artinya melayani, membantu apa yang menjadi pekerjaan urusan keluarganya. Beliau menempel bajunya yang bolong sendiri. Dia menjahit baju yang sobek, dia perbaiki sendiri. Sendal yang talinya copot, dia pasang sendiri. Namun kalau sudah datang waktu sholat, dia orang yang segera mengerjakan sholat. Tawadu di rumahnya, tidak ingin selalu dilayani. Saya orang besar, tolong saya dilayani ini dan itu. Tidak mau tahu, pokoknya saya dilayani. Tidak seperti itu. Ini yang bercerita orang dalam. Orang dalam lebih tahu keadaan suaminya. Demikianlah beliau. Khairukum, khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian, yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, saya orang yang paling baik terhadap keluargaku. Walaupun dia orang penting, masih sempat melayani, membantu urusan rumah tangga. Tidak layaknya orang zaman sekarang tidak mau peduli, karena dia orang besar, orang penting, tidak mau peduli urusan-urusan keluarganya. Ma'asyiral muslimin, ini kisah dari istrinya. Beliau orang yang tawadhu maksudnya. Yang kedua, diriwayatkan dari Abi Rifa'ah, Jamim ibni Asid radhiyallahu an. Dari sahabat Abi Rifa'ah, Tamim ibn Asid radhiyallahu anhu, intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhthub, faqultu ya Rasulullah, rajulun gharib jaa yas'alu an dini la yadri ma dinu. Beliau bercerita bahwasanya saya mendatangi Rasulullah sallam di saat beliau berkhutbah, dan saya selesai kepada Nabi dan beliau dalam keadaan berkhutbah. Saya bertanya, ya Rasulullah sedang menyampaikan khutbahnya, ceramahnya. Maka saya bertanya, ya Rasulullah, rajulun gharib, orang yang asing. Dia datang untuk bertanya tentang agamanya. La yadri madinu. Dia tidak tahu apa agama itu. Maka kata Rifa'ah, fa'akbalahu alayya. Fa'akbalah alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau akbala alayya, menghadapkan dirinya kepadaku. Ya Rasulullah, ada orang yang asing, tidak dikenal oleh Anda, siapa saya? Dia datang untuk bertanya tentang agamanya. Maka beliau pun tak kala sedang menyampaikan ceramahnya, aqbala alayya. Beliau berkenan menghadapkan wajahnya kepadaku. Wa taraka khutbatahu hatta intaha alayya. Dan dia tinggalkan khutbahnya, ceramahnya. Dia tinggalkan ceramahnya, khutbahnya, sehingga intaha ilayya, berakhir kepada saya. Ya. Fa utiya bi kursiyin wa qa'ada alaih. Maka didatangkan kursi, tempat duduk, dan duduk di atasnya. Wa ja'ala yu'allimuni mimma 'allamahu Allah. Dan beliau mengajarkan perkara yang telah Allah ajarkan kepadanya. Summa ata khutbatahu fa atamma akhiraha. Kemudian setelah itu dia mendatangi khutbahnya, ceramahnya. Fa atamma, lalu disempurnakan yang akhir dari khutbahnya. Rawahu Muslim. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim nomor 876. Syahid dari hadis ini, syahid dari hadis Abi Rifa'ah, beliau orang yang memiliki sikap tawadu. Beliau orang yang alim, karena beliau nabi, rasul, berilmu. Ketika sedang menyampaikan khutbahnya, tiba-tiba ada orang asing datang minta diajari urusan agamanya. Dia berhenti menyampaikan khutbahnya, ceramahnya, lalu dia menghadapkan wajahnya kepada orang ini. Orang yang tidak dikenal, siapa dia, dari mana dia. Cuma dia datang betul-betul ingin tahu ilmu, betul-betul ingin belajar apa itu agama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sikap tawadhu, rendah hati, dia potong apa yang beliau sedang sampaikan. Lalu dia menemui orang ini, lalu didatangkan kursi, duduk, dan mengajarkan agama. Ini adalah sikap tawadhu. Dalam kondisi beliau sedang menyampaikan suatu perkara dari khutbahnya, ceramahnya, dihentikan dulu, menemui orang ini, lalu beliau sampaikan ilmu, lalu dia sampaikan kembali, sempurnakan kembali khutbahnya yang belum selesai tadi. Tidak kemudian membiarkan orang ini ditemui dan disampaikan agama. Itulah sosok teladan kita. Tidak kemudian menyombongkan diri. Kamu siapa? Saya tidak kenal kamu. Kamu ngapain ke sini? Tapi dia sambut, lalu diajarkan ilmu. Tidak kemudian beliau menuntut sesuatu kepada orang ini, disambut, dan diajarkan ilmu. Dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, sebuah kisah, dan kisah ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Suatu saat Nabi SAW sedang hendak menegakkan sholat, sudah dikomandankan iqamah. Ia sudah berdiri. Faja'al a'rabi. Beliau sudah berdiri hendak melaksanakan sholat mutakbiratul ihram karena sudah qomat, sudah menyiapkan pas saf. Datanglah orang a'rabi dan menarik beliau. Inni as'aluka. Ya Muhammad, ya Aba Qasim, inni as'aluka. Wahai Muhammad, ya Abu Qasim, ya Nabi Allah, saya ingin meminta sesuatu kepadamu. Saya khawatir saya lupa akan menyampaikan kepada Anda. Maka Nabi pun menemui orang ini, fayukallimu, lalu laki-laki ini pun menyampaikan apa yang menjadi keinginannya, hajatnya, permintaannya. Setelah selesai, baru kemudian beliau berdiri, lalu takbiratul ihram. Masya Allah. Beliau tidak marah, mensikapi orang A'rabi ini. Beliau tidak sombong kepada orang ini, betul-betul menghargai apa yang menjadi hajatnya. Apa yang menjadi hajatnya silakan disampaikan. Ditemui dengan baik. Itulah contoh imam kita, kuduah kita, memposisikan dirinya sebagai orang yang tawadhu kepada manusia. Ma'asyiral muslimin, contoh ketiga, sikap tawadhu yang ada pada diri beliau, dan ini teladan bagi kita para thullabul ilm, kita para penuntut ilmu. Hadis Anas ibn Malik. An Anas radhiyallahu anhu annahu marra ala sibyanin fasallama alaihim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati ala sibyan, melewati kepada anak-anak kecil. Fasallama alaihim, lalu Nabi mengucapkan salam kepada mereka. Nah, adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu melewati anak-anak kecil dan mengucapkan salam atas mereka. Dan Anas berkata, adalah Nabi apabila melewati anak kecil mengucapkan salam kepadanya. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari sisi mana sikap tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kisahnya Anas? Anas kalau melewati anak-anak kecil, assalamualaikum. Ketika ditanya, kenapa Anda mengucapkan salam dulu? Seharusnya yang muda, yusallimu sahir alal kabir, seharusnya yang kecil mendahului mengucapkan salam kepada yang lebih besar, yang muda kepada yang tua. Itu seharusnya. Al-qalil alal kathir, yang sedikit mengucapkan salam dulu kepada yang banyak. Seharusnya yang muda dulu yang mengucapkan salam. Tapi Anas tidak. Ketika melewati anak-anak kecil, assalamualaikum. Ternyata Anas melakukan ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melewati anak kecil mengucapkan salam. Di situ sikap tawadhu. Bukan mentang-mentang saya ini orang tua, saya ini orang berilmu, saya orang penting, seharusnya kalian ucapkan salam dulu, ayo salam. Bukan begitu. Beliau melatih anak-anak kecil untuk mengucapkan salam. Namanya anak kecil, kadang gak ngerti ilmunya, masih kecil, gak paham kadang. Maka beliau memberi contoh, karena pelajaran yang lebih penting bagi anak itu contoh, bukan sekedar teori. Wahai anak-anakku, mengucapkan assalamualaikum pahalanya 10, assalamualaikum warahmatullahi 20, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 hasanah. Ucapkan salam ya. Kita orang tua tidak pernah memberi contoh. Lewat di kerumunan anak-anak loyor begitu aja, tidak tanya, tidak salam, tidak senyum. Anak-anak kita juga. Hanya anak-anak tidak bisa mengambil pelajaran dari sikap tawaduk kita. Coba kalau antum lewat, assalamualaikum sekali. Besok lagi assalamualaikum, waalaikumsalam, amin. Besok lagi assalamualaikum, waalaikumsalam, amin. Besok antum lewat, mereka dulu yang mengucapkan salam, assalamualaikum, amin. Kenapa itu? Kita yang memberi contoh. Kalau kita diem, anak juga diem. Itu namanya anak. Maka sikap tawaduknya beliau luar biasa. Betul-betul imam bagi kita. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Wa qad kana qanunus salaf alladhi yahkumuhum wa yahtadun binurihim al-iltizam biqauli nabi, adalah qanun. Qanun artinya aturan yang datang dari salaf yang mereka berhukum dengannya. Wa yahtadun binurih, mereka mengambil petunjuk dengan cahaya itu. Iltizam biqauli nabi, berpegang dengan ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang harus dipahami oleh seorang talibu ilmu. Mengikuti aturan yang datang dari salaf, mengambil petunjuk yang datang dari ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa diantara aturan, di antara petunjuk cahaya dari beliau? Qala Rasul, bersabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis dari Iyab Ibni Himar. Yang keempat, di antara perkara yang harus kita ketahui, bahwa Nabi kita imam contoh dalam hal tawaduk. Lihatlah ucapan beliau. Innallaha auha ilayya, sesungguhnya Allah auha ilayya, telah mewahyukan kepadaku. Apa wahyu yang Allah berikan kepadanya? An tawadu, agar kalian bersikap tawadu. Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku, antawadu, agar kalian tawadu. Itu qanun, itu hidayah yang datang dari beliau. Hatta la yabkhara ahadun ala ahadin wa la yabghiya ahadun ala ahadin, sehingga la yafkhara ahadun, sehingga seorang tidak berbangga diri, ala ahadin, kepada seseorang. Fakhr, saya ini orang yang ilmunya sudah sedalam lautan, kamu harus bersikap demikian kepada saya. Tidak. Ilmu kita sedalam lautan pun itu belum apa-apanya di sisi Allah. Tidak boleh kemudian membanggakan diri. Saya ini orang yang belajar keluaran dari dalam Ka'bah. Jadi keluaran Ka'bah, keluar dari Ka'bah. Belajarnya di dalam Ka'bah. Kalau kamu belajarnya masih di luar Ka'bah, saya lebih mulia. Lalu merendahkan saudaranya. Bukan untuk itu ilmu. Untuk berbangga-bangga dengan itu, bukan. Ilmu itu untuk dipelajari, diamalkan, sehingga kita semakin tawaduk kepada Allah dan semakin tawaduk kepada manusia, tawaduk kepada hak. Diingatkan, ya saya salah. Keliru, diingatkan, ya saya salah. Tawaduk. Tidak kemudian karena yang mengingatkan murid kita, lalu kita mencak-mencak, apa kamu murid saya tahu kamu. Tidak seperti itu. Kalau kita salah, jazakallah khair atas nasihatnya, masukannya, saya sudah. La yafkhar ahadun ala ahadun. Itu yang seharusnya dimiliki para penuntut ilmu. Walaupun kita orang tua yang menasehati anak kita sendiri, Abi tadi salah. Seharusnya Abi seperti ini. Saya telah belajar kepada ustadz saya hadisnya seperti ini. Apa kira-kira sebagai orang tua dalam hal ilmu, apakah dia akan membanggakan diri, saya orang tua, kamu anak? Apa kalau jadi anak tidak pernah benar? Bisa jadi dia lebih benar dari kita orang tua. Karena kita tidak pernah belajar, sementara anak kita terus belajar. La yafkhar ahadun ala ahadin. Hanya dengan gelar saya orang tua, kamu anak. Seolah gelar orang tua menolak kebenaran. Kalau kita orang tua, dia anak, dia benar, kita salah, bisa kalau khair. Itu sikap tawadu. Apalagi malah menyalahkan, wah ustaz kamu yang salah. Yang benar ini. Kamu gak tahu apa-apa. Kamu gak tahu. Saya sudah belajar. Padahal pernah belajar. Ingat sikap tawadu tidak sampai menjadikan berbangga diri dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ilmu, harta, kedudukan. Itu contoh keempat. Empat ya. Wah berikutnya. Wahada Uwaisu Ibni Amir. Tadi hadis riwayat Muslim. Hadis Muslim nomor 2846. Ya, hadis Muslim 2846. Selanjutnya. Yang kelima. Sekarang yang kelima, contoh dari seorang tabi'in yang disebut khairat tabi'in, yuqalu lahu Uwais. Sebaik-baik tabi'in namanya adalah Uwais. Apa kisahnya? Wa hada Uwaisu ibni Amir radhiyallahu anhu yusiru ayakuna ma'adhi'afin nas wasa'alikihim wala yuhtafala bihi wala yu'bahu lahu wa huwa man huwa. Sekarang lihat siapa Uwais. Dalam kondisi dipuji, khairu tabi'in, sebaik-baik tabi'in, namanya Uwais. Hadis yang pertama, kita akan menyebutkan beberapa hadis tentang kisahnya Uwais. Uwais kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik inna khairat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais. Sebaik-baik generasi tabi'in seorang yang diberi nama Uwais. Yang pertama, hadis akhrajahu Muslim an Usair ibn Jabir qala, bercerita, kana Umar ibn al-Khattab idza ata alaihi amdad. Diriwayatkan dari Usair ibn Jabir, kisahnya adalah Umar ibn al-Khattab apabila datang kepadanya penduduk Yaman, amdad, ai amdad ahli Yaman, jamaah al-ghazat alladina yamuduna juyusul Islam fil ghazwi, apabila datang sejumlah pasukan atau sejumlah pasukan yang datang ke negeri dari negeri Yaman ke Mekah. Sa'alahum, maka sa'alahum, Umar ibn al-Khattab bertanya, kalau datang rombongan pasukan yang datang dari negeri Yaman, maka Umar bertanya, afikum Uwaisu ibn Amir, apakah di tengah kalian ada Uwais bin Amir? Iya. Hatta ata'ala Uwais, sehingga akhirnya datang kepadanya Uwais. Betul, di tengah pasukan itu ada orang namanya Uwais datang menghadap beliau. Faqal, maka Umar bertanya, anta Uwais ibnu Amir, anda Uwais bin Amir? Qala na'am, katanya iya, betul. Qala min murad, kamu dari murad, summa min qarn, kamu dari tempat murad yang ada di negeri Yaman, kemudian kamu dari qarn? Qala na'am, iya. Faqala, fakana bika baras, apakah ada padamu baras, penyakit baras? Fabarrakta minhu ila maudi'a dirham, lalu Allah sembuhkan kecuali maudi'a dirham, kecuali sebesar dirham, uang dirham. Jadi masih tersisa barosnya selebar uang dirham. Dulu kamu pernah kena penyakit baros, penyakit kulit, lalu Allah sembuhkan kecuali tersisa selebar uang dirham. Kata Usna, betul. Qala laka walidatun, ditanya lagi oleh Umar, kamu punya seorang ibu? Qala na'am, ya. Itu semua tanda-tanda yang dikhabarkan oleh Nabi. Makanya Umar bin Khattab meneliti satu persatu, ini Uwais beneran atau bukan? Jangan-jangan cuma apa? Namanya Uwais tapi sifatnya bukan sifat yang dikhabarkan oleh Nabi. Dirinci dulu sifat-sifatnya. Kamu punya ibu? Nah, qala, lihat di sini. Baru setelah jelas kriteria yang ada pada Uwais seperti yang dikhabarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab baru kemudian berkata, sami'tu Rasulullah. Sami'tu, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini al-ilmu qabla al-qaul, ilmui dulu sebelum berbicara. Itu para sahabat. Sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasul. Itu ilmu. apa yang datang dari beliau, ilmu. Saya pernah mendengar. Mendengar terus dihafal. Kan begitu? Saya pernah mendengar, tapi apa ya? Lupa. Enggak, para sahabat, saya pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah itu. Ya'ti 'alaikum Uwais ibni Amir ma'amdad min ahli Yaman min Murad summa min Qarn, katanya. Kata Umar membawakan syahid. Kenapa dia meneliti satu persatu? Karena namanya Uwais dari Murad dari Qarn. Saya pernah mendengar Rasul bersabda, akan datang kepada kalian, akan datang. Bukan Nabi itu ngerti barang gaib. Beliau bukan dukun, bukan peramal. Ini wahyu dari langit. Akan datang kepada kalian Uwais bin Amir. Masya Allah. Orangnya belum lahir atau belum kelihatan, Nabi sudah menyebutkan siapa? Namanya Uwais namanya. Ini tabi'in. Akan datang kepada kalian namanya Uwais bin Amir. Ma'amjad min ahli Yaman, bersama pasukan, pasukan dari negeri Yaman. Min Murad, satu, dari Murad, nama tempat. Suma min Qarn, lalu dari Qarn, nama tempat di negeri Yaman. Kana bihi barasun fabaro'a minhu illa maudi'a dirham. Dia memiliki baras, penyakit baras, lalu Allah sembuhkan, kecuali tempat selebar dirham. Ini sifat ketiga. Lahu walidatun wa huwa biha barrun. Lihat sifat keempat. Dia memiliki ibu. Barrun biha, huwa barrun biha. Dia sangat berbakti kepada ibu. Begitu. Dia sangat berbakti kepada ibu. Lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Kalau dia bersumpah atas nama Allah, meminta, Allah kabulkan. Allah akan jadikan apa yang menjadi keinginannya, Allah berikan. Begitu. Itu sifat kelima. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para sahabat, begitu mulianya Uwais, fa inistata'ta an yastaghfira laka faf'al. Kalau kamu mampu, fa inistata'ta, kalau kamu mampu untuk memintakan dia memohonkan ampun, memohonkan ampun kepada Allah untukmu, lakukan. Kalau kamu mampu bertemu dengan dia untuk dia memohonkan ampun kepada Allah atas dosamu, faf'al, lakukan. Maksudnya apa? Uwais kalau berdoa kepada Allah, doanya mustajab. Kalau kamu ketemu dia, kamu minta kepada dia, tolong berdoalah kamu kepada Allah agar Allah mengampuni dosa saya. Lakukan itu. Fastaghfirli fastaghfarullah. Fastaghfirli fastaghfarullah. Maka aku pun meminta, kata Umar, aku pun memohon kepadanya agar dia memohonkan ampun kepada Allah untukku. Fastaghfarullah, maka dia pun memohonkan ampun untuk siapa? Umar. Allahumma ghfir lahu. didoakan semoga Umar diampuni dosanya. Begitu, masya Allah. Karena doanya apa? Mustajab. Uwais al-Qarni. Uwais al-Qarni, seorang tabi'in yang sangat berbakti kepada ibu. Tayyib. Maka lihat, ini sosok orang yang terkenal. Terkenal ini. Terkenal sejagat. Karena yang menyampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Riwayatnya ditulis dalam Sahih Muslim. Orang terkenal ini. Tapi lihat sikap tawadhu. Orangnya doanya diampuni. Orangnya kalau bersumpah dikabulkan. Orangnya itu dikatakan paling baik. Masya Allah, doanya mustajab. Kalau zaman sekarang apa kira-kira? Nah, langsung pasang apa? Plang. Anda sakit ini, datanglah kepadaku. Cespleng, langsung kontan dengan mahar sekian. Kan begitu? Publikasi kemana-mana. Lihatlah sikap tawaduknya Uwais, kata Umar bin Khattab, aina turid, aina turid, kemana kamu inginkan, kamu ingin kemana? Qala al-Kufah, saya ingin ke kota Kufah. Qala ala aktubu laka ila amiliha, maukah aku menulis untukmu kepada gubernurnya. Maksudnya Umar bin Khattab khalifah. Mau bikin apa namanya? Bikin memo apa memo. Ini Uwais orang yang doanya mustajab. Bagi para gubernur tolong begini, begini. Mau saya tuliskan untuk itu? Qala. Lihat. Uwais berkata. Akunu. Fi khabra innas ahabu ilayya. Akun fi khabra. Saya menjadi orang yang tidak dikenal di tengah manusia lebih aku sukai. Aku menjadi orang yang tidak banyak dikenal manusia itu lebih aku sukai. Ya. Syahidnya di sini bahwa Uwais al-Qarni memilih pada posisi orang yang tidak banyak dikenal oleh manusia. Padahal Umar bin Khattab kalau mau ngasih apa namanya? Posisi bisa apa tidak? Dia Amirul Mukminin. Nah, tinggal bikin surat, keputusan, SK begitu. Kamu jadi apa kamu? Kamu ingin apa di Kufah? Ingin posisi apa? Tinggal ditulis oleh Umar bin Khattab supaya disampaikan kepada gubernurnya. Maka Uwais akan jadi orang yang punya posisi kedudukan di tengah manusia. Lantaran dia orang soleh. Lantaran doanya mustajab. Lantaran dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang luar biasa. Tapi orang yang tawadu, ya, salaf, mereka orang yang tawadu. Bukan nyari itu. Bukan itu yang dicari. Yang dicari adalah ketenangan hidup di sisi Allah. Allah meridhoi. Barakallahu fikum. Itulah orang yang menginginkan kampung akhirat. Tilkad darul akhirah. Naj'aluha lilladina la yuriduna uluan fil ard. Orang yang tidak menginginkan kesombongan di muka bumi ini. Lain, mereka tidak ingin menjadi orang yang menyombongkan diri. Wala fasadan, tidak pula ingin berbuat kerusakan-kerusakan. Menjaga diri, tahu diri. Betul-betul menjaga apa yang sudah didapat dari kemuliaan ilmu. Betul-betul menjaga apa yang sudah didapatkan dari kesolihan yang sudah direkomendasi oleh Nabi. Karena sudah banyak orang itu gagal. Cuma diberi kerajaan, sombong kepada Nabi. Fir'aun. Cuma diberi harta yang melimpah, sombong kepada Nabi. Qarun. Sudah banyak bukti. Maka Uwais Al-Qard memilih posisi yang paling menyelamatkan diri. Tidak banyak dikenal orang. Coba kalau jadi orang terkenal, datang orang, kamu Uwais, tolong kamu berdoa kepada Allah untuk saya, agar saya diampuni. Orang sekampung datang, terkenal, tersohor, orang sejagat. Orang kalau sudah tersohor, nah, akan muncul apa? Ya macam-macam. Lama-lama jual. Jual apa? Jual nama, jual ketenaran, bahkan jual tanda tangan. Ya, sini kamu minta apa? Sini uangnya, minta berapa kamu? Atau saya minta uang kepada kamu, malah untuk nyari dunia. Na'udzubillah. Bukan untuk mencari akhirat. Tayyib. Ini riwayat yang pertama. Yang kedua, dalam riwayat yang datang dari, yang diriwayat oleh Imam Muslim dari Umar bin Khattab, ini sami'tu Rasul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna khairat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais. Berkata Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik tabi'in seorang yang namanya Uwais. Walahu walidah wa kana bihi bayad, memiliki seorang ibu dan dia memiliki bayad. Bayad tadi bekas apa namanya, penyakit baros, belang begitu, sebesar selebar uang dirham. Famuruhu falyastaghfir lakum. Famuruhu falyastaghfir lakum. Qala Nawawi. Berkata Imam Nawawi, inna khairat tabi'ina rajulun yuqala lahu Uwais, hada sarihun fi annahu khairu tabi'in. Berkata Imam Nawawi, dari hadis ini sebaik-baik tabi'in adalah Uwais. Kata Imam Nawawi, ini adalah sarih. Ini adalah kejelasan bahwa sebaik-baik tabi'in adalah Uwais. Nah, dan qad qala Ahmad bin Hanbal wa ghairuhu, dan telah berkata Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya, afdalu tabi'in Sa'id ibn al-Musayyib. Sebaik-baik tabi'in Sa'id bin Musayyib. Al-jawab. Jawabannya bagaimana? Kalau Nabi mengatakan sebaik-baik tabi'in Uwais, tapi di sana ada yang mengatakan Imam Ahmad bin Hanbal sebaik seafdal-afdalnya tabi'in Sa'id bin Musayyib. Al-jawab, jawabannya begini. Anna muradahum, bahwa yang dimaukan oleh mereka, anna Sa'idan afdal fil ulumi syar'iyyah. Sa'id seutama-utama tabi'in dari sisi ilmu syar'iyyah. Jadi kalau seutama-utama tabi'in itu Sa'id dari sisi ilmu syar'iyyah. Seperti katafsir, wal hadis, wal fiqhi, wa nahwiha. La fil khairi indallah. seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih dan yang lainnya, bukan kebaikan di sisi Allah. Kalau yang paling baik di sisi Allah siapa? Wais. Kalau yang paling utama dari sisi ilmu siapa? Sa'id ibn Musayyib. Barakallahu fik. Dalam hadis ini pula qauluhu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tadi min amdad ahli Yaman. Amdad itu jama'atul ghazat alladzina yamudun juyusul Islam fil ghazwi wa wahiduhum madadun. Amdad itu jamaah sekelompok pasukan yang dikerahkan dari pasukan kaum muslimin dalam peperangan. Mufradnya madad. Wa qauluhu sabda Nabi akunu fi ghabra. Ghabra ay di'afuhum. Aku lebih suka menjadi orang yang di'af wa sa'alikuhum wa akhlatuhum alladhi la yu'bahu lahum. Menjadi orang yang di'af, orang yang lemah. Maksudnya bukan orang yang dianggap kuat di tengah mereka. Orang yang tidak dikenal. Orang yang tidak banyak dikenal oleh manusia. Wa hadha min itharil khumuli wa qatmi halihi. Ini menunjukkan ithar, lebih mengutamakan khumul wa qatmi halihi dan menyembunyikan keadaannya. Keadaan beliau orang yang mustajab doanya tapi disembunyikan. Keadaan beliau orang yang dikenal sebaik-baik tabi'in tapi beliau lebih baik tidak banyak dikenal orang. Itulah sikap tawadhu yang dimiliki oleh para salaf. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka wal kibru wal ujubu min ru'unati nafsin wa tansa anna ma biha min ni'matin faminallah. Ya, namanya sombong dan ujub termasuk di antara perkara yang merusak pada jiwa, yang akan melupakan nikmat yang ada padanya. Ya, bahwa nikmat itu datang dari Allah. Wa anal amra kullahu lillah. Ujub dan sombong yang kedua akan menjadikan seorang itu lupa dari nikmat-nikmat Allah. Wa anal amra kullahu lillah. Padahal semua urusan ada di tangan Allah. Antum sombong dengan harta, harta ada di sisi Allah. Antum sombong dengan ilmu, ilmu ada di sisi Allah. Wal ilmu sahih wal ihtida bil hudal mustaqim harbun litilkar radail minal kibri wal ujub wassalafi wal hurur. Maka ilmu yang sahih, ilmu yang benar, wal ihtida bil huda, mengambil petunjuk dengan petunjuk yang lurus, harbun adalah tempat seorang itu melakukan perlawanan dari perilaku yang jelek. Ya, kalau antum dapat ilmu yang sahih, petunjuk yang lurus, itu kemuliaan. Tempat yang kita akan melawan pada diri kita kerendahan-kerendahan yang ada pada diri kita, apa itu? Sombong, ujub, tertipu. Kadang orang tertipu dengan ilmu yang dia miliki, sebagaimana kadang orang tertipu dengan harta yang dia miliki. Sebagaimana Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Tidak lain saya diberi harta sebanyak ini, kata Qarun, ala ilmin indi, karena ilmu yang ada pada diriku. Nah, lihat, melupakan ilmu itu datang dari Allah. Itulah penyakit yang kadang muncul pada diri orang. Wah, ini karena hasil usaha saya. Apa yang telah saya lakukan ini semua adalah hasil jerih payah dari nol. Dari modal nol. Saya tadi tidak punya apa-apa. Itu semua berhasil karena ilmu yang ada pada saya. kamu lupa kepada Allah. Hurur tertipu namanya. Idza li'annahu idza tama ilmu al-insan lam yara li nafsihi amala wa innama yara in amal muwafiq lidzalikal amal alladhi yamna'u al-aqila ay yara li nafsihi amala aw yujiba bihi wa dzalika bi asya. Kemudian beliau menyebutkan beberapa hal penting dari nasihat-nasihat yang ada. Selanjutnya, setelah disebutkan beberapa contoh dari kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kisahnya Uwais bin Amir sebagai orang yang memiliki sikap tawadu, ya, maka lihatlah bagaimana nasihat beliau secara ringkas pada halaman 84 Fata Amal ala Fotona. Sekarang kita melihat, kita ajak, diajak untuk berpikir oleh mu'alif. Coba renungkan alal futona bagi orang-orang yang cerdas. Ahwalahum fidalik, keadaan mereka semua itu. Ya. Contohnya siapa? Fal malaikah. Nah sekarang kita melihat mu'alif ingin mengajak kita berpikir, merenungi sikap tawadu. Kalau tadi sudah kita sebutkan beberapa contoh hadis tentang tawadunya Nabi SAW, kisahnya Uwais, sekarang kita diajak berpikir ta'ammal alal futana, keadaan-keadaan itu semua. Lihat contoh yang perlu kita renungi. Fal malaikatu, para malaikat. Alladzina yusabihuna layla wan nahar la yafturun. Coba lihat, bandingkan diri kita dengan para malaikat. Mereka yusabbihun, bertasbih siang, malam dan siang. Tidak pernah futur. La yafturun, tidak pernah futur, tidak pernah melemah. Qalu, malaikat berkata, ma'abadnaka haqqa ibadatik. Ma'abadnaka, kami belum beribadah kepada engkau haqqa ibadatik, dengan sebenar-benar ibadah kepadamu. Ya, ma'abadnaka, kami belum beribadah dengan sebenar-benar ibadah kepada engkau. Itu para malaikat. Yang kedua, coba renungkan Al-Khalil. Siapa Al-Khalil? Yaitu Abu, yakni Al-Khalil alaihi salam, yakni Ibrahim. Dalam surat Syu'ara 82, walladzi atma'u an yaghfira li, walladzi atma'u, dan Allah zat yang aku atma' berharap, tamak, meminta, memohon, berharap, ayaghfirali, untuk mengampuni diriku. Ya. Wa ma adalla bitasabburihi ala nar. Dalam kondisi Ibrahim orang yang sangat bersabar. Ya. Bersabar diuji, dilempar ke dalam api. Ya. Wa taslimil walada ila dhabhi, dalam kondisi Ibrahim sudah pasrah kepada perintah Allah untuk menyembelih anaknya. Insyaallah. Dia rela dirinya dilempar ke api. Konsekuensi orang dakwah disakiti oleh kaumnya, dia pun rela dilempar ke api. Tentunya kalau matematik kita dilempar api ya apa? Hidup apa mati? Matematik kita mati. Dia betul-betul orang yang sudah menjadi hamba Allah. dalam kondisi orang yang betul-betul pasrah dengan perintah Allah, walaupun harus menyembelih anaknya sendiri Ismail, tapi masih berkata, walladhi atma'u ayaghfirli, saya selalu berharap Allah mengampuni dosa saya. Tanyakan pada diri kita, sejauh mana amalan ketundukan kita dengan perintah Allah? Seharusnya kita lebih banyak berharap daripada Nabi Ibrahim. Contoh ketiga, wa Rasulullah, coba renungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma minkum man yunjihi amaluhu, tidak ada di antara kalian yunjihi amaluhu, akan diselamatkan oleh amalannya. Tidak ada di antara kalian akan diselamatkan oleh amalannya. Qalu wala anta. Para sahabat bertanya, tidak pula anda? Qala wala ana. Tidak pula saya. Illa an yataghammadani Allahu birahmatihi, kecuali karena Allah menyelamatkan diri saya dengan rahmatnya. Jadi seorang itu masuk surga bukan semata-mata amalannya. Seorang itu selamat masuk surga bukan karena semata-mata amalannya, namun karena sebab rahmatnya Allah. Begitu. Itu sikap yang harus disadari oleh orang yang tawadu. Amalan kita betul-betul karena sebab rahmat Allah. Betul-betul hanya pertolongan Allah dan rahmatnya kita mampu beramal soleh. Sehingga tidak boleh seorang memiliki sikap kibir wal ujub. Tidak boleh memiliki sifat kibir dan ujub, yang ada hanya tawadhu. Ini semua karena rahmat Allah, bukan karena kepandaian saya, bukan karena kekuatan saya, bukan karena kecerdasan saya. Semua hanya rahmat Allah semata. Itulah sikap tawadhu yang dimiliki oleh para hamba-hamba Allah dari kalangan malaikatnya, kalangan para nabi dan rasulnya. Wa Abu Bakrin, contoh berikutnya Abu Bakar radhiyallahu anhu yaqul, wa hal ana wa mali ila laka ya Rasulullah, apakah saya dan hartaku kecuali untuk anda ya Rasulullah? Wa Umar yaqulu, Umar juga berkata, lau anna li tala'al ardi laftadaitu biha min hauli ma amami qabla an a'lama mal khabaru. Kalau seandainya saya memiliki tala'al ardi laftadaitu biha, harta dunia, pasti aku akan jadikan untuk menebus min hauli, dari keadaan yang mencekam di hadapanku nanti. Qabla a'lama mal khabaru, sebelum aku tahu berita. Saya tidak tahu beritanya nanti di hari mahsyar. Bagaimana keadaan saya kalau saya memiliki harta dunia dan itu bisa untuk menyelamatkan kondisi yang mencekam nanti, saya akan jadikan untuk menebus kondisiku nanti. Tawadhu. Saya tidak tahu nanti kayak apa. Kalau sekarang saya punya harta, saya tebus sekarang. Wa Ibnu Mas'ud, padahal itu kelasnya Umar, ahlul jannah, sampai Nabi cemburu. Ada sebuah rumah, tempat, istana yang sudah Allah siapkan. Ini istananya siapa? Ini istananya Umar. Sampai Nabi cemburu dapat tempat seperti itu. Tapi lihatlah, kalau saya memiliki tola'al ardi, harta dunia yang bisa untuk menebus suasana mencekam nanti di hadapan Allah sebelum datang berita, saya selamat apa tidak? Saya akan tebus dengan harta itu. Itu kelasnya siapa? Umar. Tidak ujub. Saya ini sudah dapat rekomendasi. Apa rekomendasinya? Penduduk sorga. Dah, dia masih takut. Sampai Nabi memuji Umar. Lau fajja Umar fajja. Kalau Umar menempuh suatu gang, lalu setan ingin menempuh jalan itu, fajja ghairu fajja Umar. Setan memilih jalan yang tidak ditempuh oleh Umar. Takut setan. Kalau kita, malah kita yang takut kepada setan. Balik. Itu masih berkata demikian. Maka sepantasnya kita lebih menyadari apa yang kita lakukan belum ada apa-apanya. Apalagi kita belum mendapatkan jaminan. Sampai Syekh Mukbil ketika dia diberitahu dakwahnya berhasil, masya Allah, di tempat dakwah Ahlu Sunnah menyebar di kota Yaman, di kota-kota Yaman, Ahlu Sunnah menyebar. Apa kata Syekh Mukbil? Ya ikhwah, ma'amilna di dakwah, apa yang telah kita lakukan dengan dakwah ini? Apa yang pernah kita lakukan untuk dakwah ini? Dalam kondisi dakwah sudah menyebar di negeri Yaman, dakwah Salafiyah. Dia masih bertanya, apa yang kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan dengan dakwah ini? Tawadhu para imam. Tidak muncul kiber, tidak muncul ujub. Demikian pula kita para thullabul ilm yang mengikuti jejak para nabi dan rasul, mengikuti jejak para imam-imam ahlu sunnah, haruslah selalu mohon kepada Allah pertolongannya agar selalu istiqomah di dalam menuntut ilmu dan dijauhkan dari segala penyakit yang akan merusak keberadaan kita sebagai para penuntut ilmu. Insyaallah cukup apa yang kita bisa bacakan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal soleh. Saya mohon maaf bila mana banyak salah dan kurangnya. Aku luka lihada fastaghfiruh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.